Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وسماهم الرسول شر الخلقة والخليقة dan Rasul alaihi salatu wassalam menyebut mereka orang-orang khawarij dengan makhluk yang paling buruk. Aynama wajattumuhum faqtuluhum fa inna liman qatalahum ajran 'indallahi. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, dimanapun kalian dapati mereka orang-orang khawarij, bunuhlah mereka, karena sungguh orang yang membunuh mereka orang-orang khawarij akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala. Dan di sini bukanlah yang dimaksud individu-individu atau kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas diberi kebebasan untuk membunuh orang-orang khawarij, bukan ini yang dimaksud. Akan tetapi yang dimaksud adalah di bawah pemerintah yang sah, di bawah pemerintah kaum muslimin. Limadha? Li'annahum yukaffiruna al-muslimina wa yastahilluna dima'ahum wa yatrukuna ahlal awthani wa yaktuluna ahlal islami. Kenapa demikian? Karena mereka orang-orang khawarij mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah-darah mereka, dan justru membiarkan para penyembah berhala, dan mereka membunuh kaum muslimin. Fahum syarrul khalqi wal khaliqati wa wasafahum bi annahum kilabun nari. Maka mereka orang-orang khawarij adalah makhluk yang paling buruk, dan Rasul alaihi salatu wassalam menyifati mereka orang-orang khawarij dengan anjing-anjing neraka. وانفتح هذا الباب على الأمة dan terbukalah pintu ini, yaitu pintu fitnah terhadap umat ini. وعلى مر السنين وكر الأيام فزادت الفرق حتى وصلت إلى 73 فرقة. Dan tahun-tahun pun berlalu, hari demi hari silih berganti, bertambahlah golongan-golongan di dalam umat ini hingga mencapai 73 golongan. Faja'atil khawariju waja'atir rawafidu wal batiniyatu ja'a ba'da dhalikal jahmiyatu ja'a ba'da dhalikal murji'atu wal mu'tazilatu wa hakadha. Maka datanglah orang-orang khawarij, datanglah orang-orang syiah rafidah dan batiniyah, datanglah setelahnya orang-orang jahmiyah, datang setelahnya orang-orang murjiah dan mu'tazilah dan demikian seterusnya. Wa ba'da dhalika ja'at bid'atut tasawufi wa turuqihi allati la awwala laha wa la akhira. Dan setelahnya datanglah kebid'ahan tasawuf dan tarekat-tarekatnya yang tidak memiliki awal maupun akhir. Kullu firqatin laha dalalatun la ya'lamuha illallahu azza wa jalla. Setiap golongan memiliki kesesatan-kesesatan yang tidaklah mengetahuinya selain Allah azza wa jalla. Qala rahimahullahu, falamma qutila Uthmanu ja'a al-ikhtilafu wal-bid'u wa sara an-nasu ahzaban wa saru firaqan. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, maka tatkala Uthman radhiyallahu anhu dibunuh, datanglah perselisihan dan kebid'ahan-kebid'ahan, dan manusia pun menjadi bergolongan-golongan dan berkelompok-kelompok. Ya'ni rawafidah wa khawarijah wa mu'tazilatan wa jahmiyatan wa murji'atan ila akhirihi. Yaitu orang-orang syiah rafidah, orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah, orang-orang jahmiyah, orang-orang murji'ah dan yang lainnya. Walakin kana haula'i maktumina maghlubina makhurina yatadassasuna bibida'ihim ma yastati'una an yudhhiruha hatta ja'at daulatul ma'muni. Akan tetapi mereka ini, para ahlul bid'ah tersebut, tertutupi, terkalahkan, tertundukkan. Mereka menyusupkan kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Mereka tidak mampu menampakkannya. Sampai datanglah daulah al-ma'mun. Qala fakana al-amru mustaqiman hatta kanat at-tabaqatu ar-rabi'atu fi khilafati bani fulanin. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, maka perkara agama ini lurus sampai tabaqah yang keempat di dalam khilafah Bani Fulan, yakni daulatul ma'munil Abbasiyyi, yaitu daulah al-ma'mun al-Abbasi. Zahara zanadiqatun fi ahdil Mansuri. Orang-orang zindiq muncul di masa kekhalifahan Al-Mansur. Bal qamat daulatu Bani Abbasin ala aktafiha ula'ir rawafidhi wal batiniyati. Bahkan daulah Bani Abbas berdiri di atas bantuan orang-orang Syiah Rafidah dan Batiniyah ini. Walakinallaha tabaraka wa ta'ala anqadhal islama bimauqifil mansuril musharrafi. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala menyelamatkan Islam dengan sikap Khalifah Al-Mansur yang mulia. Faqatala Aba Muslimin Al-Khurasaniya wa huwa zindiqun. Maka Al-Mansur membunuh Abu Muslim Al-Khurasani, dan dia adalah seorang zindiq. Qatalahu fahafidhallahu bihi sunnata waqamat daulatul islami wa daulatus sunnati. Al-Mansur membunuh Abu Muslim Al-Khurasani, maka Allah Ta'ala menjaga dengannya as-sunnah, dan tegaklah daulah Islam dan daulah as-sunnah. Wa akhmadallahu syaukatal khawariji wa fitnatahum. Dan Allah Ta'ala menghentikan kekuasaan orang-orang khawarij dan fitnah mereka. Wa illa law kana tasahal al-mansuru fi amri abi muslimin al-khurasani lakana da'ad-dinu min dhalikal waqti. Dan kalaulah tidak, seandainya Al-Mansur bermudah-mudahan di dalam perkara Abu Muslim Al-Khurasani, niscaya agama ini lenyap sejak waktu tersebut. Walakinallaha hafidhad-dina. Akan tetapi Allah Ta'ala menjaga agama ini. Wa nas'alullaha an yudkhilahul jannata bihadzal mauqifi. Dan kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memasukkan Al-Mansur ke dalam surga dengan sebab sikap ini. Faqatala Aba Muslimin al-Khurasani al-Mujrima az-Zindiqa. Maka Al-Mansur membunuh Abu Muslim al-Khurasani yang jahat, yang zindiq. Wa huwa yumahhidu li hadhihi ad-dawlatil khabithatil farisiyatil majusiyatil batiniyati. Dalam keadaan Abu Muslim Al-Khurasani tatkala itu sedang mempersiapkan daulah yang buruk ini yang mengacu ke Persia yang bermadhab Majusi Batiniyah, faqada alaihi, maka Al-Mansur membunuh Abu Muslim Al-Khurasani. Fa'arahallahul muslimina syarrahu, maka Allah Ta'ala mengistirahatkan kaum muslimin dari keburukan Abu Muslim Al-Khurasani. Waqamat daulatul islami qawiyatan, dan berdirilah daulah Islam dengan kuat. Wastamarral amru fi ahdil mahdi, dan perkara ini terus menerus di masa al-mahdi. Idh kana yutabi'u zanadiqata wa yaktuluhum, karena Al-Mahdi di masanya ia mengejar orang-orang zindiq dan membunuh mereka. Wa yakbitur rawafidha wal khawarija wa ahlal bid'i, dan Al-Mahdi menghinakan orang-orang Syiah Rafidah, orang-orang Khawarij dan para Ahlul Bid'ah. Wartafa'a sya'nus sunnati, dan terangkatlah kedudukan sunnah. Wa kadzalika fi ahdil mahdi waladil mansuri, wa kadzalika fi ahdir rasyidi wa fi ahdil amini, dan demikian pula di masa al-mahdi putra al-mansur, demikian pula di masa ar-rasyid dan di masa al-amin. Wa ba'da dhalika ja'at daulatul ma'muni, dan setelahnya datanglah daulah al-ma'mun. Wal ma'munu hadha ummuhu farisiyatun, dan al-ma'mun ini ibunya adalah orang Persia yang sekarang Iran. Wa tarabba fi ahdani ahlil bid'i wa ahdanil fursi wa tasharrabal bid'a wad dalalati, dan al-ma'mun dan al-ma'mun tumbuh di dalam pelukan ahlul bid'ah, di dalam pelukan orang-orang Persia, dan ia menyerap kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan. Wa min dimniha at-tasayyi'u wa minha at-tajahumu wal qawlu bi khalqil qur'ani, dan di antara kebid'ahan dan kesesatan yang diserap oleh al-ma'mun adalah Syiah, di antaranya pula Jahmiyah dan pendapat bahwa al-Qur'an makhluk. Wa taraddada fi bidayatil amri, dan pada awalnya al-ma'mun bimbang. Kanal jahmiyatu ya'uzzunahu ala i'lani hadhihi al-aqidati وهذا المنهج الجهمي الخبيث. Orang-orang Jahmiyah tatkala itu memprovokasi Al-Ma'mun untuk mengumumkan akidah ini dan manhaj Jahmiyah yang buruk ini. Fakana yatahayyabu wa yataraddadu. Pada awalnya Al-Ma'mun takut dan bimbang. Liwujudi ba'di uzmai a'immatil hadithi. Karena keberadaan sebagian a'immah hadith yang agung. Kayazid bin Haruna. Seperti Yazid bin Harun. Qala la astati'u an u'lina an ra'yi wa Yazid ibn Haruna mawjudun. Al-Ma'mun mengatakan, aku tidak mampu mengumumkan pendapatku, yaitu akidah Jahmiyah, dalam keadaan Yazid bin Harun masih ada. Li'anna al-ummata min wara'ihi, karena umat berada di belakangnya. Lahu makanatun wa syakhsiyatun 'azimatun. Yazid bin Harun rahimahullah memiliki kedudukan dan kepribadian yang agung. Falamma mata Yazid ibn Harun a'lana hadzal madhhab al khabitha. Maka tatkala Yazid bin Harun meninggal dunia rahimahullah, Al-Ma'mun mengumumkan madhab yang buruk ini, yaitu Jahmiyah. Wa adkhala ahla sunnati wal jama'ati fi mihnatin azimatin. Dan Al-Ma'mun memasukkan ahlu sunnah wal jama'ah ke dalam sebuah fitnah yang besar. Wa ala ra'sihimul imamu Ahmad bin Hanbalin rahimahullahu wa jam'un min ahlil hadithi. Dan yang menjadi pemimpin ahlu sunnah wal jamaah tatkala itu adalah al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan sejumlah ahlul hadith. Wa sujina man sujina wa kutila man kutila ila akhirihi. Sebagian mereka dipenjara, sebagian mereka dibunuh dan seterusnya. Wastamarrat hadhil fitnatu ila ahdil mu'tasimi wa ba'dahul wasiqu. Dan fitnah ini terus berlangsung sampai masa kekhalifahan Al-Mu'tasim dan yang setelahnya Al-Wathiq. Thumma adfa'allahu naral fitnati bil mutawakkili rahimahullahu. Kemudian Allah Ta'ala memadamkan api fitnah ini dengan Khalifah Al-Mutawakkil rahimahullah. Qada ala hadhihil fitnati wa rafa'a rayatas sunnati wa a'azzallahu bihil islama. Al-Mutawakkil memadamkan fitnah ini dan meninggikan bendera as-sunnah, dan Allah Ta'ala muliakan Islam dengannya. Fasyakarallahu lahu wa jazahullahu 'anil islami wal muslimina khairan. Maka semoga Allah Ta'ala bersyukur kepada al-mutawakkil, dan semoga Allah Ta'ala memberikan balasan yang terbaik kepadanya atas apa yang telah ia berikan kepada Islam dan kaum muslimin. Wa hadzal imamul barbahariyu adraka syai'an min hadhil fitani. Dan Imam Al-Barbahari ini mendapati sebagian fitnah-fitnah ini. Wa adraka izzata sunnati fi ahdil mutawakkili wa man ba'dahu. Dan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mendapati kemuliaan sunnah di masa al-mutawakkil dan khalifah yang setelahnya. Walakin aidan kana hunaka taqallubatun yahsulu sira'un baina ahli sunnati wa baina ahli al-bid'i. Akan tetapi di sana juga terjadi perubahan-perubahan, muncul perselisihan di antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.